2 Korintus bab 2. Dadi kaula ampun motosagi tak entara kesampian pole mon perak masos sa sambian. Sabab mon kaula masos sa sambian pasera se ale pura kaula. Mon benireng oreng se e pasos sa kaula kenika. Kenika sabab kaula nole sora kaisa kesambian. Kaula tak entara kesambian pas e pasos sa bi sambian. Mangkana sambian sesama stenama perak ate kaula. Sabab kaula yakin cak mon kaula perak, sambian satejana tanto perak juga. Kaula nole sorat kesambian kalabun ate ngenes ben bere, ben aing mata ngalocor cak benyak nah. Maksud kaula beni sepaja sambian sesah, nanging me oleh sambian apang rasa, cak kaula cak taris nana kesambian seteja. Mon beda oreng semasosa atena oreng, keni kata e maksud aki ka kaula. Nanging kasampian seteja, ota bena paling sakonik na kasabagian iandarana sambian. Kaula tak ras keras ka orang kenika. Mongku ka orang sekanta kenika. Okoman se etarema abek na dari kebenyaan iandaran sambian ampon cokop. Semangken sambian kotunya pora orang kenika. Benyotok orang kenika supaya tak pate sosa sampai potos sasa. Teti kaula nyokona supaya sampian notua kipole ka orang kenika. Jok sambian niser ongku ka orang kenika. Kaula nole sorat kaisa ka sambian kalaben maksud nyoba asambian. Ponapa sambian rostrosen poron atorok ka bebelean kaula. Mun sambian nyapora orang seandik salah ka sambian. Kaula juga nyapora orang kenika. Sabab ponapa si esapora kaula. Mun pacet beda si kotu esapora. Kenika bi kaula esapora ia junana almasih ka angkui ka begusana sambian seteja. Maksud kaula ngalakuni kenika supaya iblis tak sampai ngalak kasempatan ka angkui ngobesai sambian sareng kaula seteja. Sabab sambian sareng kaula seteja oning punapa na rencanana iblis kenika. Ebak to kaula napak katroas kalaben maksud aberta akia ka berbagus perkara almasih pangeran ampon moka jalan ka kaula ka angkui alako ekenangan kenika. Nanging kaula tak arasa ayem polana tak tepangki sareng taretan Titus Eka Isa. Dadi kaula amit kareng oreng Eka Isa, pas terus entar ka Makedonia. Nanging sokor ka Allah, salerana ampon nonton kaula sateja, ka angkui noro, edelem rak-araken, kemenangana almasi, polana kaula sateja odi, teti setong sarang salerana. Allah ngagem kaula sateja, sopaja berta perkara almasi, beletra akati bau sira om asredeman, kaman kak diman. Sabab kaula sateja akati bauna minyan sir om, seoper sarang almasi ka agem Allah. Mungku kareng oreng seancora, kaula sateja panika akati bauna maut semamatian. Nanging mungku ka oreng seetepakna epa selamat, kaula sateja akati bau sir om semau dien. Samangken pasera sesangkup ajalena gila lakon panika, kaula sateja tak pada sareng orang sebenyak senganggep berita dari Allah akati bereng degengan. Tujuan-tujuan kaula sateja murni. Sabab semakon kaula sateja Allah tibi. Ben Allah tibi ngolati jek kaula sateja manapak berita kenika minangkati abdina almasih.